لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها. دليل dari آثار tentang wajibnya berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Athar yang menunjukkan betapa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sunnul Quran. Hadis itu merupakan sunnul Quran, selari dengan Quran. Nah, so dia pun kita buat ayat. Habis ya? Seringgit tiga. Orang kita senang. Athar Nabi sallallahu alaihi wasallam, athar dari para sahabat. Dan kita telah terangkan dahulu adanya beberapa terminologi yang menyatakan benda yang hampir sama. Tapi kalau dirincikan sendiri, setiap sesuatu mewakili benda yang pelbagai. Antaranya kita kenal hadis. Hadis Nabi, hadis biasanya refer kepada perkataan-perkataan Nabi. Kerana hadis maknanya bicara. Sunnah biasanya refer kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Athar ialah setiap sesuatu yang diriwayatkan, yang ada athar, ada tanda, ada kesan yang diambil daripada salaf. Sebab itu athar biasanya digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'i di kalangan as-salafus salih. Baik, dari athar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, aku sama sekali tidak pernah meninggalkan suatu pun hal-hal yang telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan aku benar-benar sangat takut meninggalkan satu sahaja perintah beliau. As-Siddiq radhiyallahu anhu bukan sekadar tidak berani meninggalkan benda yang Nabi pernah buat, bahkan beliau juga tidak berani untuk menyatakan sesuatu yang Nabi tak pernah kata. Diriwayatkan daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu berkenaan keengganan beliau untuk menafsirkan Quran dengan pendapatnya. Sedangkan Abu Bakar itu di kalangan yang alim, di kalangan para sahabat. Dia menyatakan, manalah langit, ayu sana in tadhilluni au tadhilluni, manalah langit yang mampu melindungiku dan mana bumi yang mampu menaungiku kalau aku berkata dalam Al-Quran, au an aqula fi kitabillah, aku berkata tentang Al-Quran, bi ra'yi, dengan idea dan pendapat. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu merupakan orang yang sangat syadid berkenaan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, sama sekali tidak pernah aku meninggalkan suatu pun hal-hal yang telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu apabila orang-orang kufar Quraisy Makkah bertanya ataupun cuba nak menguji Abu Bakar tentang peristiwa Mi'raj, wahai Abu Bakar, kau dah dengar cerita Muhammad hari ini? Aku belum. Belum dengar. Dia mendakwa dia telah pergi naik ke langit. Kata Abu Bakar, in qalahu huwa, kalau dia betul-betul cakap, faqad sadaq, maka betul. Kerana aku biasa kami biasa membenarkan khabar langit, dan mana mungkin kali ini kami tidak membenarkan khabar langit yang datang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat bukan Abu Bakar saja. Sahabat-sahabat yang lain begitu juga dalam peristiwa mereka buka kasut contohnya ya, ketika salat. Walaupun perkara-perkara yang belum lagi mereka fahami maknanya, tapi mereka sedikit pun tak nak tertinggal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bagaimana Nabi SAW pernah dalam satu salat baginda membuang ataupun membuka kasurnya, dan para sahabat turut membuka kasur walaupun mereka tak tahu lagi alasan Nabi buka kasur. Selesai salat baru mereka tanya, dan Nabi kata, "Hey, kenapa kamu buka kasur?" "Aku membuka kasurku kerana Jibril datang memberitahu bahawasanya kasurku ada najis." Jadi kita lihat bagaimana para sahabat, mereka bersama Rasul, tak apa kita buat dulu, mana tahu ada fadilat, kita tak miss fadilat itu. Cerdiknya para sahabat. Mengenai perkataan Abu Bakar di atas ini, Ibnu Battah berkata, Abu Bakar yang terkenal dengan As-Siddiq sangat takut untuk melakukan satu saja pelanggaran terhadap perintah Nabi SAW. Lantas bagaimana dengan orang-orang zaman sekarang yang sering dan banyak mentertawakan Nabi SAW, mentertawakan Nabi mereka. Mereka meremehkan dan merasa bangga melanggar perintah beliau, meremehkan sunnah beliau. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar sentiasa menjaga kita dari celah ini dan menyelamatkan kita dari perbuatan yang buruk ini. Kita tahu bahawasanya mencela sunnah Nabi SAW boleh membawa kepada kekufuran. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi. Apakah dengan Allah, tanda-tandanya dan Rasulnya, kan kuntum tastahzi'un, kamu mempersenda-sendakan. Jadi Allah Ta'ala pernah menyebut ancaman yang keras kepada orang yang yastahzi' bin Nabi. Yastahzi' maknanya mempersenda-sendakan ataupun memfelikihkan. Ini yang isbal, yang tidak isbal katanya. Macam pakai kain basah. Ini yang salat, letak tangan atas dada macam Fir'aun. Jadi itu istihza' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janggutnya begini panjang katanya. Jadi itu semuanya kalau disebut dengan sedap, ianya boleh membawa kepada rusaknya iman ataupun gugurnya Islam. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala pernah menyatakan bagaimana mempersendakan Rasul sallallahu alaihi wasallam sama macam mempersendakan Al-Quran dan selainnya. Baik. Abu Qilabah berkata, jika ada seorang yang berkata kepada orang lain, tinggalkanlah sunnah ini dan kita kembali kepada Al-Quran, maka ketahuilah bahawa orang itu adalah orang yang sesat. Ianya telah pun berlaku di zaman sahabat. Ada orang-orang yang dipanggil Qadiriyah atau Qadariyah. Mereka datang bertemu Abdullah bin Umar. Mereka berkata, "Wahai Abdullah bin Umar, ceritakan kami tentang Islam, tetapi dengan syarat hanya menggunakan Al-Quran." Maka Abdullah bin Umar begitu marah, dan dia berkata, "Dari mana kamu tahu bilangan rakaat? Dari mana kamu tahu kaifiat salat?" Maka Abu Bakar, Abdullah bin Umar menyatakan, "Aku bersaksi, aku menyatakan kepada kamu semua bahwasanya aku berlepas tangan daripada kamu tak mengaku kita bukan sama umat." Maknanya marahnya dia. Maknanya orang yang menolak Al-Quran, menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kesedaran itu merupakan satu benda yang sangat bahaya. Bahkan boleh menyebabkan keluarnya daripada Islam. Mengenai perkataan Abu Qilabah ini, Al-Imam Al-Dhahabi menyatakan, jika kamu melihat seorang ahli bid'ah menyatakan, marilah kita meninggalkan Al-Quran dan hadis-hadis ahad. Dalam persoalan hadis, nampaknya ada juga sebahagian orang yang cuba menunjukkan pandai dengan menyatakan hadis yang hanya wajib dipakai ialah hadis mutawatir. Adapun hadis ahad dalam akidah tak boleh pakai. Hadis ahad, tahu hadis ahad? Bukan hadis yang turun pada hari ahad. Tak. Ma makna hadis al-ahad? Bukan seorang perawi. Hadis yang diriwayatkan oleh jumlah perawi yang tidak sampai kepada bilangan mutawatir. Hadis ada dua pembahagian, hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir ialah ma rawahu jam'un an jam'in bihaits tuhilul 'adatu tawatu'uhum 'ala al-kadhib. Hadis yang diriwayatkan oleh a big number group, ruwat, narrators. Hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang begitu ramai diterima pula oleh rawi yang ramai juga, pada setiap tabaqat ramai, pada setiap generasi ramai perawinya. Naam, yang mana ramai mereka itu mustahil mereka boleh berpakat untuk berdusta. Jumlah yang begitu ramai menjadikan mustahil untuk mereka berpakat untuk dusta. Jadi diletakkan syarat istihalatul adati tawatuhum ala al-kadhib. Syarat mutawatir antaranya mustahil untuk mereka berpakat dusta. Ada juga bentuk ramai yang boleh berpakat dusta. Macam mana ramai tapi daripada kampung yang sama, boleh berpakat. Tapi ramai daripada kampung yang berbeza-beza, daripada negeri yang berbeza-beza, tiba-tiba bercakap benda yang sama. Bila mereka ni bertemu, masa tu tak ada SMS. Jadi kita katakan ini mutawatir. Dan mutawatir adanya mutawatir lafzi, mutawatir ma'nawi, mutawatir fi'li, sebahagian yang membahagikan pula kepada fi'li. Lafzi, mutawatir yang wordingnya kekal, semua sama meriwayatkan wording yang sama. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, diriwayatkan 70 ruwat. Semua dengan lafaz yang sama. Mutawatir ma'nawi, hadis mutawatir dari sudut makna tetapi lafaznya mungkin sedikit berbeza di antara satu dengan yang lain. Contohnya hadis raf'ul yadain fi du'a, mengangkat tangan ketika berdoa. Mutawatir fi'li, perbuatan-perbuatan yang diriwayatkan secara mutawatir, contohnya perbuatan salat. Semua meriwayatkan macam itu, rukuk macam ini, sujud macam ini, mutawatir fi'li. Adapun hadis ahad, pembahagian kedua samping mutawatir. Hadis ahad ialah hadis yang bilangan perawinya tidak sampai kepada bilangan mutawatir. Dan dibahagikan pula pada tiga, adanya gharib, adanya aziz, adanya masyhur. Aziz. Ya beker. Adanya hadis gharib, hadis aziz, hadis masyhur. Panjanglah pula perbahasan. Ala kulli hal, adanya golongan yang dipanggil Mu'tazilah. Dengan menggunakan akal mereka, mereka menyatakan hadis ahad mengandungi makna keraguan disebabkan bilangan perawinya tidak ramai. Apabila sesuatu yang mengandungi unsur keraguan, mana mungkin sumber-sumber yang ada unsur keraguan boleh mengisbatkan sesuatu yang pasti seperti akidah. Dengan demikian mereka menolak penggunaan hadis ahad dalam persoalan-persoalan akidah. Kalau nak ditolak hadis ahad, berapa tinggal hadis sahih Bukhari itu? Sebahagian besarnya hadis ahad. Cerita tentang neraka, cerita tentang azab kubur, semuanya hadis ahad. Jadi banyak benda dalam akidah yang kita tak boleh beriman. Kenapa? Kerana sebahagian besar daripada sumber ataupun pendalilannya datang daripada khabar ahad. Sebab itu ahlus sunnah wal jamaah, as-salafus salih, mereka tak pernah membuat pembahagian itu. Mereka menyatakan hadis ahad, kalau ianya sabit dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia membawa faedah yaqin. Dia membawa faedah yaqin. Marilah kita meninggalkan Al-Quran dan hadis-hadis. Marilah kita meninggalkan Al-Quran dan hadis-hadis ahad dan berpegang kepada akal, maka ketahuilah bahwa orang itu adalah orang yang paling bodoh. Berkata Imam Zahabi, kalau ada orang yang mula meninggalkan Al-Quran, Al-Quran pun dilihat pula bahawasanya Al-Quran ni ada mutasyabihat, adanya muhkamat. Masalahnya kita memang setuju adanya mutasyabihat, adanya muhkamat. Tapi masalahnya penggunaan mutasyabihat yang begitu luas, hadis ayat-ayat yang jelas pun dipanggil mutasyabihat lagi, mana mungkin. Hadis-hadis tentang sifat, ayat-ayat tentang sifat, muhkamat. Dikatakan ianya mutasyabihat. Itu merupakan pintu untuk membenarkan pentakwilan-pentakwilan yang jauh. Hamdul ma'na ila, membawakan makna selain daripada maksud yang dikehendaki. Jadi kata Imam Zahabi, ketahuilah bahawasanya orang yang berkata demikian ialah orang yang paling bodoh. Kenapa paling bodoh? Kerana la syak, tidak ada benda yang lebih benar daripada sesuatu yang datang daripada Al-Alimul Hakim. Tidak ada benda yang lebih benar, lebih daripada sesuatu yang datang daripada Tuhan yang maha bijaksana, yakni yang datang dalam bentuk wahyu. Tiba-tiba kalau ada orang membelakangkan wahyu mendahulukan akal yang bersifat begitu terbatas, akal manusia begitu terbatas, maka kita katakan betul lah kata Imam Dhahabi, maka orang itu adalah orang yang paling bodoh, ahlul ahwa, ikut hawa nafsu. Ya. Dan jika kamu melihat ahli sufi menyatakan, marilah kita meninggalkan Al-Quran, hadis serta akal dan berpeganglah kepada perasaan dan ilham, maka ketahuilah bahwa dia adalah iblis yang telah berganti wujud manusia. Karena orang-orang sufi menyatakan, kenapa kamu sibuk meriwayatkan dari hadis? Kenapa kamu berpegang dengan hadis yang memang yang sememangnya diriwayatkan daripada orang yang telah mati? Kan kita kata haddatsana fulan qala haddatsana fulan, semuanya telah meninggal dunia. Maknanya kamu begitu bersandar kepada orang-orang yang telah mati. Tetapi kami orang-orang dalam tarekat kesufian, haddatsana qalbi haddatsana rabbi, hatiku menceritakan datang dan Tuhanku menceritakan. Maknanya katanya mereka itu syakkan dan mendapat ilham juga yang dipanggil kasyaf. Katakan kalau begitu, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah iblis. Karena iblis saja yang nak keluar daripada ketentuan wahyu, ketentuan syarak, atau iblis yang telah merasuki dirinya. Jika kamu takut, maka larilah daripadanya, dan jika tidak, maka lawanlah dia dengan memukul dadanya dan membacakan ayat kursi dan cekiklah dia. Maknanya tidak ada yang sanggup berkata sebegini melainkan orang yang telah dirasuk syaitan. Jadi dia kata oleh kerana orang yang telah dirasuk syaitan baca ayat kursi. Sebab syaitan sendiri pernah buka rahsia, kan? Hadis Sahih Bukhari. Bagaimana syaitan kata, "Idza awaita ila firashika," kalau kamu pergi ke katilmu, "faqra ayatal kursi," baca ayat kursi, "lam yazal ma'aka minallahi hafiz," nanti akan datang penjaga daripada Allah, "wala yaqrabuka syaitan," syaitan tak mampu mendekatimu. Syaitan takut dengan ayat kursi. Dia juga takut dengan ayat kursi. Nah, juga suratul Baqarah. Sebab itu dia kata, bacakan padanya ayatul kursi. Sebab orang yang menyatakan bahwasanya kami sudah tak perlu lagi mengambil daripada Al-Quran, kami hanya mengambil daripada ilham, maka sebenarnya orang ini telah pun dirasuk hantu, dirasuk syaitan. Al-Imam Syafi'i berkata, kaum muslimin telah sepakat bahawa orang-orang yang melawan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak layak meriwayatkan perkataan orang lain. Kalaulah sabda Nabi dia tak nak riwayat, mana mungkin boleh meriwayatkan perkataan orang selain Nabi SAW. Begitu Allah Taala menyatakan, "Ma kana lil mu'minin wala mu'minatin," tidak sepatutnya mukmin lelaki maupun mukmin perempuan, "Idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrih." Tak sepatutnya mukmin kalau dah ada Quran, dah ada hadis, tiba-tiba diambil orang lain. Maknanya kalau Quran ataupun hadis itu nak ambil, maka orang lain sepatutnya tak boleh, lebih-lebih lagi tak boleh diriwayatkan. Nah, Abu Al-Qasim Al-Asbahani berkata, para ahlu sunnah dari kalangan salaf menyatakan, jika seseorang dianggap cacat dalam meriwayatkan athar, maka keislamannya perlu dipertanyakan. Jika seseorang dianggap cacat dalam meriwayatkan athar, maka keislamannya perlu dipertanyakan. Kita tahu bahawasanya Islam yang datang kepada kita, Islam yang diterima pada hari ini, semuanya hasil daripada periwayatan-periwayatan para ulama salaf. Dan kalau mereka menyatakan bahawasanya periwayatan-periwayatan ini tidak boleh dipakai, maksud saya periwayatan yang sahih, maka kita juga mempersoalkan keislamannya. Kerana apa? Agama Islam, wahyu dan segala maklumatnya tak pernah sampai direct kepada dia. Macam orang Syiah, agak-agak mereka boleh percaya dengan Quran, mustahil. Sebab apa? Pada mereka sahabat semuanya kafir. Al-Quran datang periwayatannya melalui para sahabat. Itu juga hadis Nabi SAW. Apakah mereka akan guna? Mustahil. Karena apa? Mana mungkin mereka boleh menyandarkan agama ini kepada rawi-rawi yang pada i'tiqad mereka telah pun kufur. Berarti bagi mereka adanya mushaf khas yang jumlahnya 2 atau 3 lebih, 3 kali ganda lebih besar daripada mushaf Al-Quran, dan bagi mereka dari sudut hadis mereka hanya meriwayatkan hadis daripada Ahlul Bait, kata dakwah mereka. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahlul Bait, keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ha, jadi bagi mereka hadis yang paling sahih, kitab hadis yang paling sahih menyamai Sahih Bukhari dalam sunnah apa dia? Apa kitabnya? Dalam Syiah. Usulul Kafi lil Kulaini. Bukan Gulai, Kulaini. Ha, buat Gulai pula. Usulul Kafi. Dalam Syiah, Usulul Kafi lil Kulaini menyamai Sahih Bukhari dalam na'am sunnah ataupun untuk sunni. Penentang sunnah menurut ulama salaf, orang yang mempromosikan bid'ah dan tak suka kepada sunnah, bagaimana hukumnya dan bagaimana mereka ini dinilai dari sudut neraca ataupun pandangan salaf? Para ulama salaf mempunyai pandangan yang tersendiri, yang mana pandangan tersebut menunjukkan pengagungan mereka terhadap sunnah dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama diriwayatkan dari Sa'id bin Abdullah bahwa Abdullah bin Umar berkata, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu melarang wanita-wanita kamu pergi ke masjid jika mereka meminta izin kepada kamu untuk ke sana. Abdullah bin Umar selanjutnya menyatakan, Bilal bin Abdullah lalu berkata, demi Allah kami akan melarang mereka. Abdullah bin Umar berkata, kemudian Abdullah mendatangi Bilal bin Abdullah dan menegurnya dengan teguran yang kasar, saya sama sekali belum pernah mendengar teguran Abdullah seperti itu. Yang mana Abdullah berkata, saya memberitahumu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bilal menjawab, demi Allah kami akan melarang mereka. Itu sesuatu yang mustahil. Faham tak cerita ni? Tak apa-apa nak faham. Kan Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, la tamna'u ima'allahi masajidallah, jangan kamu larang wanita-wanita daripada pergi ke masjid kalau mereka minta izin. Maka menjadi wajiban kepada suami untuk mengizinkannya. Tiba-tiba anak Bilal, Abdullah, dia menyatakan, demi Allah kami akan larang isteri-isteri ataupun wanita-wanita daripada mendatangi masjid. Maka mendengar kenyataan Abdullah bin Bilal, maka Abdullah bin Umar, yang alim itu anak Umar, pun menegurnya dengan teguran yang kasar. Dia menyatakan, subhanallah, Rasul SAW kata jangan larang, tiba-tiba kau nak larang. Ha, maknanya poinnya di sini ialah apa dia? Abdullah bin Umar, Umar Abdullah bin Umar mengadakan teguran yang luar biasa kepada Abdullah bin Bilal, yang kata Abdullah bin Bilal, tak pernah kami tengok Abdullah bin Umar marah sebegitu. Memang dia marah apabila sunnah Nabi SAW, apabila orang nak buat benda selain daripada yang disarankan Nabi SAW. Yang kedua dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, ini ada dalam Riyadhus Salihin ya, dalam bab Al-Muhafadatu ala Sunnah. Abdullah bin Al-Mughaffal radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang berburu dengan menggunakan lastik. Yang mana beliau menyatakan lastik bukan merupakan alat berburu dan bukan pula menyerang musuh, namun ia justru dapat membutakan mata dan dapat memecahkan gigi. Tapi saya lebih suka bukan maknanya lastik. Sebab hadis itu bagaimana? Allah alam. Sebab plastik itu dia memang kuat, bolehlah bunuh burung kan? Ya, boleh kan? Plastik yang kuat. Allah alam. Bagi saya mungkin, bukan mungkin, bagi saya yang saya faham, bukan plastik. Naha Rasulullah, hadisnya bunyi, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hadf. Nabi melarang al hadfu. Apa nak al hadf? Al hadf ialah duduk saja-saja baling batu. Buat benda yang tak berfaedah. Orang kalau tunggu bas dekat pondok ataupun orang tengah tengok bola kan, ataupun duduk tepi padang, duduk tepi railway, dia ambil batu balik. Benda yang nonsense, benda yang sia-sia. Nabi larang. Itu maknanya membaling batu kerikil dengan tanpa tujuan. Ha, tak boleh. Sama lah juga kita katakan budak yang ambil tadi suka pusing-pusing. Kuncinya ada tadi, dia pusing-pusing. Sepatutnya dia larang. Kerana apa? Sebab Nabi jawab, Nabi kata apa? Al-hazfu, baling batu macam tu tak mampu untuk berburu. Maknanya binatang beruang tak akan mati kena batu macam ni. Tapi dia mampu untuk membutakan mata dan memecahkan gigi. Maknanya benda tak ada faedah tetapi dia boleh membawa kepada mudarat. Ha. Baling batu macam tu tak mampu untuk membunuh buruan ataupun mencederakan musuh. Tetapi dia mampu untuk membutakan mata dan juga memecahkan gigi. Maka mendengar itu berkatalah seorang kepada Abdullah bin Wafad, tidak apa-apa menggunakan lasti. Saya ingat ini juga translasinya tak berapa kena. Kerana apa? Sebenarnya Abdullah bin Wafad nampak anak dia buat ataupun salah seorang dari keluarganya buat, maka dia tegur atas dasar Nabi SAW larang. Tapi anaknya tak makan saman, buat lagi. Maka Abdullah bin Wafad begitu marah, dia berkata, ku nyatakan kepadamu hadis Nabi yang melarang, tiba-tiba kau buat juga, aku tak akan bercakap dengan kau selama-lamanya. Dengan anak dia, dia larang sesuatu yang menyalahi sunnah Nabi, anaknya tetap buat. Katanya, aku tidak akan bercakap kepadamu selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Al-Imam An-Nawawi berkata, hadis di atas menunjukkan untuk menjauhi ahli bid'ah, yakni orang-orang fasik dan orang-orang yang menentang sunnah padahal dia mengetahuinya, dan dibolehkan untuk menjauhi mereka selamanya. Walaupun kita tahu bahwasanya adanya hadis, nah, di bawah pun ada disebut, adapun larangan untuk menjauhi ataupun memulau seseorang dan tidak bercakap dengan mereka lebih dari 3 hari adalah jika perbuatan itu didasarkan pada kepentingan pribadi dan urusan dunia. Contohnya seseorang marah dengan saudaranya disebabkan apa-apa kepentingan dunia, maka kata Nabi, marah itu normal untuk manusia. Tapi la yahillu lil muslimi an yahjura akhahu fawqa thalath, kalau berkelahi tak boleh pulau saudara lebih pada 3 hari. Maknanya perkelahian apa? Perkelahian yang bersifat benda-benda dunia. Dia pulang tak kuwi, dia pinjam tak kuwi tak pulang. Susah sangat tak kuwi itu. Gekam katanya, maka dia pun tak cakap dengan jiran sebelahnya. Kalau tak nak cakap, jangan lebih 3 hari. Nah, la yahil, tidak halal. Tapi kalau jika sekiranya berlaku pertengkaran dari sudut marah untuk Allah Ta'ala, katalah jelas sebelahnya ahli bid'ah, dalam kes ini, dalam hal sebegini dibenarkan untuk memulaukan mereka sehinggalah mereka meninggalkan bid'ah tersebut. Tegasnya itu. Adapun larangan untuk menjauhi seseorang dan tidak bercakap dengannya melebihi lebih daripada 3 hari adalah jika perbuatan itu didasarkan kepada kepentingan pribadi dan urusan dunia. Sementara kepada ahli bid'ah dan orang-orang yang seumpama mereka, maka boleh dijauhi selamanya. Banyak hadis yang menguatkan hadis ini, antaranya hadis tentang Ka'ab bin Malik dan sebagainya. Ka'ab bin Malik, dia tak join perang Tabuk. Nabi SAW semasa Nabi balik, maka Ka'ab bin Malik terpaksa lah menghadap Rasul. Semua yang tak pergi kena beritahu excuse, kena beritahu alasan. Apa alasannya? Orang-orang munafik semua bersumpah, ya Rasulullah, wallahi ini saya bersalin, wallahi ya Rasulullah, kucing saya beranak, macam-macam. Dan Nabi SAW menerimalah pengakuan terbuka mereka, dan Nabi SAW menyerahkan makna ataupun makna tersiratnya kepada Allah. Tetapi 3 orang, siapa dia? Ka'ab bin Malik, Murarah, dan juga Hilal. Hilal, Murarah dan juga Ka'ab bin Malik, mereka bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata, ya Rasulullah, I have no excuse. Saya tak ada apa-apa alasan. Bahkan in fact, ya Rasulullah, tidak ada musim peperangan yang aku lebih mampu untuk pergi lebih daripada musim kali ini. Kerana kali ini aku dah beli dua kenderaan untuk pergi. Dulu-dulu punya peperangan aku ada satu kenderaan, aku nak pergi. Kali ini dua kenderaan aku beli, tapi aku tak pergi. Memang tak ada alasan oleh Rasulullah. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, kalaulah aku ini berdiri di hadapan selain kau, kalaulah sekarang aku ini berdiri di hadapan selain kau, nescaya aku boleh keluar dengan begitu senang kerana aku pandai kelentong. Laqad u'titu jadalan, aku boleh berdebat. Bila orang pandai berdebat, dia peguam. Ha? Peguam benda, ha, benda tak salah menjadi salah dan sebaliknya boleh berlaku. Yes. Tetapi dengan kau tak boleh lah, kau ada wahyu. Ha. Akhirnya kata Nabi, amma hadza faqad sadaq. Adapun orang ini, maka dia telah berkata benar. Ha? Maka kulihat, tunggu sehingga datangnya perkhabaran daripada langit bagaimana urusan kamu serah kepada Allah. Sampai 50 malam, 50 hari barulah turunnya, nah, penerimaan taubat wa'ala salasatil ladhina kullifu, dan orang-orang yang ini, maka Allah Ta'ala terima taubat, barulah mereka gembira. Dan demi menunjukkan taubatnya, Ka'ab bin Malik menyedekahkan kebunnya yang menyebabkan beliau tidak pergi perang. Sebab itu sebagian ahli ilmu menyatakan sunnah untuk kita membuktikan sesuatu di atas taubat. Baik, diriwayatkan dari Kharras Al-Abi, dia berkata, Abu Muawiyah Al-Dharir di depan Khalifah Harun Ar-Rashid bercerita tentang kisah perdebatan di antara Adam dan Musa. Mendengar cerita itu, maka berkatalah salah seorang pemuka Quraisy, di mana Musa menemui Adam. Mendengar perkataan itu, Harun tiba-tiba marah besar dan berkata, bunuh dia, seorang kafir zindiq yang mencela hadis. Melihat hal itu, Abu Muawiyah berusaha menenangkan khalifah yang menyatakan, dengan menyatakan, tenang wahai Amirul Mukminin, kerana dia tidak paham. Hingga akhirnya khalifah bertenang. Kenapa dia jadi marah? Tahu sebab apa dia marah? Tak tahu. Ya. Tahu sebab apa dia marah? Samalah juga macam kes Hayr yang disebutkan oleh Aisyah. Hadis itu sebut Musa menemui Adam. Maknanya cerita gaib. Kita dalam cerita gaib, kita sepatutnya berpada dengan apa yang diceritakan oleh hadis dan jangan tanya. Ha? Bagaimana bentuknya? Kenapa? Ha. Sebab itu khalifah ini begini marah. Dia kata, kau ni sindir. Kerana benda-benda gaib, hadis ni sahih, jangan tanya. Sama macam Imam Malik rahmatullah alaih, datang seorang lelaki bertanya Imam Malik, ya Imam, yaqulullahu ta'ala ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa? Ar-Rahman di atas arasy beristiwa, bagaimana dia beristiwa? Imam Malik rahmatullah alaih dia marah. Dia kata apa? Al-istiwa'u ma'lumun wal-kaifu ghairu ma'lum atau majhul wal-imanu bihi wajib was-su'alu anhu bid'ah wa ma'araka illa mubtadi' ukhruj. Apa jawaban Malik? Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa, bahasa apa tu? Bahasa apa istiwa? Perkataan Arab. Ada maknanya tak? Ada. Imam Malik Arab, yang bertanya pun Arab. Jadi maknanya maklum, kau pun tahu. Maksudnya macam kita kata berjalan. Dia berjalan, itu orang katanya berjalan bagaimana? Berjalan kau tahu, aku pun tahu. Wal kaifu, tetapi bagaimana istiwanya Allah? Ghairu maklum, tidak diketahui. Kenapa tak diketahui? Sebab apa tak diketahui? Bukan sebab dia tak beritahu. Sebab Allah tak beritahu. Kalau Allah kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa wa kana istiwahu kadza. Ha, kita tahu lah macam mana Allah istiwa. Tapi Allah tak beritahu sebab tak perlu tahulah. Nah, macam ada seorang cikgu belajar-belajar dah tunggu lama-lama. Kelas kat UKM 20 minit lecturernya lambat datang. Kemudian dia datang, dia kata, "Oh, I'm so sorry, saya ada masalah peribadi tadi." Ha, cukuplah kamu. Ada seorang pelajar ibu, kenapa gaduh ya dengan isteri? Mak pernah lempang. Sebab tak perlu tahu. Masalah peribadi telah diketahui. Nah, oh, saya ada sedikit masalah peribadi tadi. Yes, cukuplah. Nah, jadi Allah Ta'ala beritahu sekadar yang perlu untuk antum tahu begitu. Nak lebih-lebih lagi itu disebut sebagai al-fudul ataupun fudul lebih-lebih. Buat apa? Jadi sebab itu Imam Malik menyatakan al-istiwa'u. Ha, itu kan berkaitan bahasa Arab. Aku Arab, kau Arab. Maklum, semua tahu. Nak ija pun tahu. Kan? Wal-kaifu, bagaimananya? Aku tak tahu. Kau pun tak tahu. Kenapa kau tak tahu? Sebab Allah tak bagi tahu. Kalau Allah bagi tahu, habis cerita. Wal imanu bihi wajib, beriman dengannya wajib. Sebab wajib. Ha? Sebab ada dalam Quran. Tidak percaya Quran kufur. Sebab Allah sebut dalam Quran wajiblah kita beriman. Kalau tak beriman dengannya maka telah menafikan Quran. Nah, sebab apa beriman dengannya wajib? Sebab ada dalam Quran. Wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang ini bid'ah. Sebab apa bid'ah? Sebab masa turun, saat Nabi baca, sahabat pun tak tanya. Tabi'in yang berikutnya pun tak tanya. Hari ini kau tanya. Ini bidah, ini baru tanya macam ni. Sama juga macam khalifah tadi berkata kepada orang tadi. Di mana Musa menemu Adam? Hadis ini juga didengar oleh para sahabat. Mereka tak tanya yang itu. Tabi'in berikutnya juga mendengarnya. Tak tanya begitu. Hari ini kenapa kau tanya? Ini bidah. Benda yang tak perlu. Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh muridnya, dia kata, kenapa kita ini apabila haid salat tak wajib, tak qada, tapi kalau puasa kena qada? Apa jawapan Aisyah? Apa jawapannya? Tak ingat. Aisyah bukan menjawab persoalan, sebaliknya memberikan ancaman. Apa kata Aisyah? Aharuriyatun anti, kau ni khawarij ke? Kami dulu tak tanya Abu macam ni. Inilah sesuatu yang telah disunnahkan Allah, difitrahkan Allah kepada anak-anak Adam, anak-anak wanita Adam. Tanya buat apa? Jadi dia kata, aharuriyatun anti, kau ni macam khawarij ke? Jadi sebab itu, ini di antara style uslub yang diajarkan oleh para ulama, bagaimana mendepani persoalan-persoalan yang tak perlu kita jawab dan persoalan itu berbahaya. Ingatkan dia kepada sepatutnya kita mengambil berat kepada benda yang memberi manfaat dan bukan bertanya benda-benda yang tidak memberi manfaat. Ihris, hadis semalam kita baca, ihris ala ma yanfa'u. Tanya benda-benda yang bermanfaat padamu, jangan tanya benda yang tak bermanfaat. Bahasa Nabi Nuh tu kayu apa? Coca ke cola? Naik bah. Dibeli Coca-Cola minum, habis cerita. Yang penting ada jerkin halal. Ya. Saudaraku, cuba perhatikan bagaimana kaum salaf sangat menjaga sunnah Nabi. Bandingkan apa yang mereka lakukan dengan apa yang kita lakukan sekarang. So kita tengok garangnya mereka itu, bengisnya mereka itu, semuanya tujuan apa? Nak tutup pintu itu. Jangan dibuka pintu, nak pertikai, nak tanya, logik tak logik, ada tutup awal-awal. Berarti Imam Malik mengusir orang yang tanya kaifa stawa wa ma araka illa mubtadi'. Aku lihat kau ni melainkan, tidak lain melainkan orang yang mubtadi', keluar dari sini. Jadi orang lain pun ambil pengajaran ni, benda-benda begini jangan tanya lah pada Imam Malik. Mana kenal lah, cari naas. Saudaraku, sesungguhnya sumber-sumber mata air Islam, walaupun bermacam-macam namanya dan berbeza penyebutannya, namun pada hakikatnya kembali kepada dua sumber utama, yaitu Kitabullah dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya sumber-sumber usul-usul Islam yang namanya selain daripada Al-Quran Sunnah, apa dia? Ijma'. Selain daripada itu, qiyas sahih. Qiyas ni juga masalah. Qiyas yang sahih, kita katakan kita hanya menerima qiyas yang sahih. Ada qiyas yang ma'al farid, benda-benda ibadah dia qiyas-qiyas kan, adalah yajuz. Qiyas yang sahih, walaupun namanya pelbagai dan juga sumber-sumber selainnya, Saddud Dari'ah, Masalih Mursalah, Al-Istishab, Syar' min qablina wa ila akhir, walaupun namanya begitu, namanya pelbagai, tetapi pada hakikatnya sumbernya merupakan daripada Al-Quran dan As-Sunnah juga. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni Al-Quran dan Sunnah. Tak sedap baca Melayu ni. Allah Ta'ala firman, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Nah, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ, maka jika sekiranya tanazatum, kamu berselisih, berkelahi, berselisih pendapat. Jadi orang tanya, ustaz, macam mana ni? Kami get confused. Ustaz tu kata boleh, ustaz ni kata tak boleh, ustaz tu tak kata apa-apa, ha, nombor tiga tak kata apa-apa. Okey, macam mana ustaz? Allah kata, fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau berlaku perselisihan, kembalikan kepada Al-Quran dan Hadis. Maknanya, mana di kalangan ustaz itu yang mampu mengemukakan hujah konkret daripada Al-Quran dengan kefahaman salaf, dan juga hadis sahih dengan kefahaman salaf dan para imam mengikut disiplinnya, maka mudah-mudahan itulah yang hampir, itulah yang betul, atau sekurang-kurangnya hampir kepada betul. Ustaz yang satu lagi boleh jadi berbunga-bunga saja, tapi kosong, tak ada dalil, tak ada apa, mungkin hanya logik-logik akal. Fa'iduhu urdal haq, fa'atruhu, campakkan saja di dinding. Allah Ta'ala sebut sini, fa'in tanaza'atum fi syai'in. Tengok nakira syai'in, tak ada alif lam kan. Kalau kamu berkelahi, berselisih pendapat, fi syai'in, tentang apa juga perkara. Jadi kalau persoalan agama, lebih-lebih lagi, betul tak? Persoalan ibadah, lebih-lebih lagi. Hatta hal dunia, kan? Syahid, apa-apa perkara, kembalikan kepada Al-Quran. Cuba tengok apa yang signal-signal Al-Quran dan apa signal-signal hadis. Apatah lagi jika sekiranya hal itu bersangkut paut persoalan berkenaan ibadah, persoalan berkaitan manhaj, maka lebih-lebih lagi sepatutnya kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan hanya kepada kedua itu, keduanya untuk dapat memperoleh petunjuk ketika ada pertentangan dan jika terjatuh dalam kebimbangan. Jika kaidahnya kerana sepertinya, kerana kaidahnya apabila terjadi pengkhususan penyebutan kepada pada tempat yang seharusnya dilakukan penjelasan, maka pengkhususan itu bermakna pembatasan. Itu masalah bila dia terjemah sebelum kita siap ni. Kadang-kadang kita tak faham. Allah Subhanahu, saya suka guna kita Arab. Besok kita jari kita Arab. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan hanya kepada keduanya untuk dapat memperoleh petunjuk. Kerana ketika ada pertentangan dan jika terjatuh dalam kebimbangan. Kerana menurut kaidahnya, apabila terjadi pengkhususan penyebutan pada tempat yang seharusnya dilakukan penjelasan, maka pengkhususan itu bermakna al-hasr. Maksudnya apa? Tentu faham? Berbelit-belit? Begini, kita cuba tak jadikan dia berbelit-belit. Bagaimana? Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Bila berlaku perselisihan, sebenarnya banyak bukan tidak penyelesaian perselisihan. Banyak penyelesaian. Tiba-tiba Allah Ta'ala khususkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. So bila adanya pengkhususan kepada dua perkara yang mana pada tempat yang seharusnya dilakukan penjelasan, baik sepatutnya Allah Ta'ala jelaskan. Okay, bila berlaku perselisihan, sepatutnya penjelasannya jauh lebih besar daripada hanya Quran Sunnah kan. Tiba-tiba Allah khaskan Al-Quran dan Sunnah. maknanya ini membawa makna al-hasru, maknanya penyelesaiannya hanya boleh dilakukan oleh Al-Quran dan As-Sunnah sahaja. Faham juga? Ya? Cakap Melayu pun tak faham. Aku pun tak faham. Tak jawab ya? Baik, jika sesuatu yang perlu pada penjelasan, tiba-tiba ada pengkhususan disebut pada dua perkara, maka pengkhususan tadi membawa makna sekadar ini yang lain tak, tidak termasuk. Al-hasru, kita tahu dalam bahasa Arab ada adatil hasri, pembatas, maknanya penyelesaian terhadap masalah itu hanya dapat di sini dan tempat lain tak akan dapat. Kita boleh dapat penyelesaian daripada siapa sebenarnya? Sekarang ini orang kembali kepada ustaz-ustaznya. Boleh tak? Boleh tak kita mendapat penyelesaian tentang masalah yang khilaf daripada ustaz-ustaz? Boleh, tetapi dia juga tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Ustaz bukan seorang. Ustaz beribu. Betul tak? Ustaz A kata boleh, B kata tak boleh, C kata tak kata apa-apa, D kata boleh pula, ni tak boleh lagi, dan lagi. Baik. Jadi tiba-tiba Allah Ta'ala menyatakan farudduhu ilallahi wal rasul, maknanya adanya al-hasr ditetapkan, dihadkan hanya kepada Al-Quran dan hadith, kerana Al-Quran satu, hadith pun satu. Maka itu merupakan cara penyelesaian yang terakhir ataupun penyelesaian kepada khilaf. Hal itu juga sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam hadithnya, taraktu fikum syai'aini, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, lan tadillu, lan nafyun lil abad, mustahil kamu akan sesat, ba'dahuma, selepasnya, selepas kamu menggunakannya. Dan kalau kamu menggunakan Al-Quran dan hadis, kamu tak akan sesat. Apa dia? Kitab Allahi wa sunnati, walan yatafarraqa hatta yarida alayya al-hawf. Al-Quran dan sunnah tidak akan berpisah. Sehinggalah sampai kiamat. Tapi persoalannya, kan Nabi kata, ku tinggalkan kepada kamu Quran dan Sunnah, kamu takkan sesat. Ada ustaz sebut berpegang ataupun hanya rujuk kepada Quran dan Sunnah merupakan sumber ataupun punca kepada segala kesesatan. Iyalah. Ya. Yang saya ceritakan Ustaz Muzaili telefon tu, ingatlah. Ada cerita tu? Ustaz, ada seorang ustaz kita, dia berceramah di satu kawasan. Maka adalah seorang pegawai. Muka nakir lakin atin. Dia telefon ke ustaz ni. Dia kata kuliah you bagus, tapi nampaknya kuliah you ini menyebut benda-benda yang kontroversi. Ayuh ustaz, kita Ustaz Muzali sebut, tak ada ustaz, saya hanya menyeru kepada Al-Quran dan Sunnah. Di sana ustaz itu sebut, bila dia dengar kepada Ustaz M, dia sebut sesungguhnya menyeru kepada Al-Quran dan Sunnah merupakan sebab utama kepada kesesatan. Di ustaz kita kata, ustaz biar betul saya dengar ni sekali lagi. Dia keep repeating apa nama, same thing. Sekali lagi ustaz, mungkin saya salah dengar, sebut benda yang sama. Dan apatah lagi saya juga pernah dengar satu kuliah, memang dia sebut benda itu juga, dia mengulas benda yang sama seperti tempat yang lain. Jadi kita katakan subhanallah, dia berlawanan dengan yang Nabi sebut. Nabi kata lan tadillu, kamu takkan sesat. Al-Quran tadi tiba-tiba dia pula mengisbatkan kesesatan dengan berpegang pada Al-Quran dan hadis. Tak tahu. Nabi SAW kan hari ini orang bimbang perpecahan. Ini semua akan menyebabkan perpecahan, ini semua akan menyebabkan berlakunya masalah dalam masyarakat, nanti menyebabkan surau, satu surau berbeza-beza. Inilah kalau nak baca hadis sangat ni, nanti menyebabkan perbezaan dan perpecahan. Kita nak jawab gini, kita katakan, brother, Ustaz, jazakallah, may God bless you. di atas sensitivity dan kerisauan terhadap berlakunya perpecahan. Tapi aku nak beritahu kepada kau wahai ustaz, kebimbangan terhadap perpecahan bukan kau seorang yang bimbang. Telah bimbang sebelum daripadamu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis Al-Irbad bin Sariyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsiran." Wahai sahabatku, siapa di kalangan kamu yang panjang umur, aku mati hidup lagi dan hidup lagi, lihat generasi berikutnya, fa sayara, nanti dia akan nampak khilaf, akan nampak perselisihan yang banyak. Jadi Nabi SAW memberitahu, bid'ah pertama yang akan berlaku kepada Islam, bid'ah khilaf, yang asalnya kamu sekarang bersatu di atas Nabi SAW. Semua sunnah, semua kembali kepada Nabi, semua kembali kepada Nabi. Apabila Nabi SAW wafat, benda pertama yang akan, yang merupakan perosak pada Islam ialah khilaf. Jadi Nabi SAW menyatakan penyakit yang akan berlaku, dan Nabi merupakan doktor yang hebat. Dia tak hanya sebut penyakit, dia bagi ubat sekali. Apa katanya? Alaikum bisunnati wa bisunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiin 'addu 'alayha bin nawajid. Dalam keadaan begitu, hendaklah kamu berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Maknanya berpegang pada sunnah Nabi merupakan cara yang paling ampuh untuk mengatasi perpecahan. Kok hari ini dikatakan kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sebab pada perpecahan? Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. 2-3 kali kuliah dia. Al-Qur'an meletakkan dasar-dasarnya, menuliskan garis-garis besarnya, dan menggambarkan kerangkanya. Ha, tengok, Al-Qur'an sifatnya begitu. Sifat Al-Qur'an, dia memberikan garis-garis panduan, dia tidak detail. Kerana Al-Qur'an kitab hidayah. Hidayah maknanya apa? Petunjuk. Petunjuk kan tak detail. Bangi, dah sebut bangi, tunjuk apa tanda. Tapi sampai ikut petunjuk tu tak sesatlah. Tapi dia tak detail. Kipo tak dekat bangi katanya. Ha, tak ada, itu kan detail penjelas. Kalau nak pergi ke bangi cari kapur tak payahlah. Yang ada wartah. Tahu wartah? Wartah ni Arab kata, ya hilan ana fi wartah, aku dah sesat. Aku dah kelam kabut, tak tahu nak cari jalan keluar. Wartah, wartah, wartah. Bila kita masuk wartah memang juga banyak orang kafirnya itu wartah, masya-Allah. Betul lah, al-ismu 'ala al-musamma. Nama ke atas benda yang mesti tak faham. Jadi Al-Quran dia hanya menjelaskan garis-garis besar, maknanya prinsip-prinsip umum, dirikan salat, tunaikan zakat, haji, cerita tentang siasah, tentang ahkam syar'iyah, hukum-hukum syarak, dan menonjolkan mengikat pilar-pilarnya, memperjelaskan petunjuk-petunjuknya, dan menonjolkan kebaikan-kebaikannya. Baik, balik. Sementara sunnah, tinggal sementara sunnah. Mana nak faham? Pasal dia kaum Melayu, kita tak sensitif yang ni. Al-Quran meletakkan dasar-dasarnya, menuliskan garis-garis besarnya, dan menggambarkan kerangkanya. Itu sifat Al-Quran. Dia tidak bersifat detail dalam kebanyakan hal. Ada yang didetailkan, contoh bab miras didetailkan. Sementara sunnah mengikat pilar-pilarnya, memperjelaskan petunjuk-petunjuknya. My spectrum. Mengangkat. Ala kulli hal, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berfungsi apa dia? Mufassil li mujmal. Al-Qur'an al-Hadis berfungsi mentafsilkan yang mujmal. Mendetailkan yang tak detail dalam Al-Qur'an. Contohnya, Al-Qur'an kata aqimus salat. Kan umum. Hadis mendetailkannya. Hadis apa? Nabi kata idza qumta ila salat fa asbil wudu, ثم استقبل القبلة فكبر thumma qra' ma tayassara min al-Qur'an thumma rak' fa tatma'innu raki'a. Hadidin, Al-Qur'an hanya menyebut dirikan salat. Hadis Nabi SAW yang mendetailkannya. Hadis Nabi SAW yang mendetailkan tentang pembagian zakat. Nah, juga Nabi, hadis Nabi SAW berfungsi sebagai muqayyid li mutlaqil Qur'an, mukhassis li umumil Qur'an. Dia mentaqyidkan yang mutlak, mentakhsiskan yang am. Lagi, bahkan hadis-hadis Nabi dalam banyak keadaan bukan hanya begitu terikat dengan Quran, dia bawa hukum sendiri yang tak ada dalam Quran. Dan banyak hukum-hukum yang kita jumpa pengharamannya ataupun penjelasannya daripada Nabi dan tak disebut dalam Quran. Najisnya himar al-ahliyah daripada hadis Nabi SAW. Ya, begitu. Al-Quran mengharamkan untuk dikahwini kakak dengan adik sekali. Dia nak berpoligami, kahwin kakak dan adiknya. Hadis mengharamkan dikumpul anak saudara dengan makcinya. Tersebut tak sebut Al-Quran. Hadis melarang ataupun mengharamkan memakan benda yang berkuku, bertaring dan juga di makhlaf. Jadi itu benda tak sebut Al-Quran. Baik. Dan memang itu sebenarnya kerja Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala berfirman, "Wa anzalna ilayka adh-dhikra." Dan kami turunkan kepadamu, yakni Muhammad, adh-dhikra, Al-Qur'an. Ha, sebab itu kita kena faham adh-dhikr maknanya Quran. Zikir yang paling baik Al-Qur'an. The best zikir, afdalul dzikri, la ilaha illallah, Al-Qur'an. "Wa anzalna ilayka adh-dhikra." Kami turunkan kepadamu adzikr. Tugasmu kata Allah litubayyin. Engkau wahai Nabi, kerjamu menerangkan. Ma nuzila ilaihim. Al-Quran yang telah diturunkan tadi. Wala'allahum yatafakkarun. Tetap juga diberikan ruang untuk benda-benda yang tidak kau terangkan untuk adanya ijtihad. La'allahum yatafakkarun. Sebab itu, diberikan ruang kepada mujtahidun berijtihad pada benda-benda yang tak nas. Adapun benda yang telah jelas nas, mana mungkin boleh berijtihad? La ijtihada fi mawaridin nas. Tidak boleh ijtihad pada benda-benda yang telah terang nasnya. Wal'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan mereka boleh berfikir. Yani di kalangan ahli, di kalangan umat Islam, ada a'immah, para ulama yang memikirkan tentang agama. Sebagai mereka mujaddid, sebagai mereka mujtahid, mujtahid mutlak, mujtahid sekian, mujtahid itu dan ini. Nah, jadi kita lihat bahwasanya al-dhikra maknanya apa? Al-Quran. Ahlul dhikri maknanya apa? Ahli Quran. Bila Nabi sebut, apabila kamu lalu di taman-taman syurga, duduklah sekejap. Idza marartum bi riyadil jannati fata'u. Kalau kamu lalu di taman-taman syurga, duduklah sekejap. Sahabat bertanya, qalu wa riyadul jannah, wahai Rasulullah, mana taman-taman syurga? Apa taman-taman syurga itu, apa maksudnya? Kata Nabi, hilaqud dzikri, halaqah dzikir. Halaqah dzikir apa ni? Apakah halaqah mengatik? Dah, halaqah dzikir, halaqah Quran, halaqah ilm. Dzikir maknanya Quran. Allah Taala berfirman, fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikir kalau kamu tak tahu ahli Quran, ahli ilmu. Al-Quran merupakan mewakili ilmu. Al-Quran sumber ilmu. Dan apabila Allah Ta'ala menerangkan bahawasanya memang tugas Nabi SAW menerangkan Al-Quran, tugas Nabi menerangkan Al-Quran, maka dengan demikian mana mungkin ada orang yang tidak nak berpegang ataupun mengambil sunnah Nabi SAW dan mendakwa cuba nak faham Quran. Demikianlah. Dan Al-Quran menjelaskan bahawa sunnah itu mempunyai peranan lain di samping sebagai sekadar menjelaskan Al-Quran, yaitu dengan berdiri sendiri. Kita katakan tadi yang keempat yang saya sebutkan tadi, bahawasanya bukan sekadar apa nama tugas Al-Quran hanya menerangkan yang umum, mentakhsiskan yang mutlak, ataupun mentakhsiskan yang am, mentakhsiskan yang mutlak. Bahkan hadis itu sendiri berdiri sendiri, yakni dia membawa hukum sendiri, dia tidak memerlukan pada Al-Quran. Sehingga ada di kalangan salaf menyatakan Al-Quranu ahwaju ilal hadith minal hadithi ilal Quran. Al-Quran lebih berharap kepada hadith, lebih daripada hadith berharap kepada Al-Quran. Sebab fungsi hadith lagi besar, terang, memberi pendidikan, dan selain itu juga bahkan dia berdiri sendirinya dalam menentukan beberapa hukum. Qala Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepada kamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagi kamu maka tinggalkanlah. Maknanya, sebab itu nampaknya arahan Rasul, harap apa yang diharamkan Rasul sama macam yang diharamkan Quran. Apa yang diperintahkan Rasul sama macam apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Ini adalah umum, sama ada yang disebutkan dalam Al-Quran maupun yang tidak disebutkan. Diriwayatkan daripada Al-Miqdam bin Ma'di Karim radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah bahwa aku diberikan Al-Kitab dan yang sepadan dengannya, yakni sunnah. Hadisnya berbunyi, ala inni qad utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Aku telah diberikan Quran dan mithlahu, sepertinya, bersamanya. Nak menyatakan bahwasanya hadis bukan nombor dua. Tak, mithlahu ma'ahu. Quran dan hadis sama. Dari sudut nak letak memang Quran atas, hadis bawah. Tapi dari sudut hujjah, pelaksanaan dia sama. Ma'ahu, bersamanya. Bukan ba'dahu, yalihi dah, wa mithlahu. Seperti Al-Quran bersama. Sebab itu kita katakan Al-Hadith sumul Quran, selari dengan Al-Quran. Untuk menolakkan geng-geng anti-hadith ataupun orang-orang yang sister akhirat yang begitu hanya keterkaitannya kepada Al-Quran, tak apa nak lihat hadith lah. Sebab Nabi kata wa mithlahu ma'ahu, hadith seperti Al-Quran bersama. Ketahuilah bahawa sudah hampir ada seseorang, ada seorang yang berkenyangan sambil bersandaran di tempat peristirahatannya dengan menyatakan, kamu harus selalu memperhatikan Al-Quran, maka apa yang kamu temui di dalamnya akan kehalalan, maka halalkan. Apa yang kamu temui kepada yang haram, maka haramkan. Hadis ni mana nak baca ni? Lihat muka surat 3. Hadis ni, terjemahan ini ada dalam teks ataupun matanya ada dalam muka surat 3. Kata Nabi, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu ala yushiku rajulun syab'an. Katanya, ketahuilah bahwa aku diberikan Al-Quran dan yang sepadan dengannya. Waspadalah terhadap orang yang hidup dalam serba kecukupan, suka bersantai-santai. Maknanya, ada orang nak jadi alim segera, kan? Macam sister nak alim segera. Macam mana? So kita buat kajian terhadap Al-Quran saja. Sebab Al-Quran memang dah 30 juzuk, ini je lah. Bila sebut Al-Quran, ini je lah, yang lain bukan. So dengan demikian kita adakan kajian yang komprehensif dalam Al-Quran. Maknanya dia nak senang, bersantai-santai. Kalau hadis, kan nak kena mengaji ke sana, nak kena ambil Bukhari, nak kena sekian, nak kena sampai nak kena tangkap. Sampai ke sana, nak kena jumpa pergi naik sabur, pergi ke Bukhara, balik semula, ada kujian, ada lagi dekat Kelantan, ngaji. Masya Allah. Ini pengajian hadis memerlukan kepada. Sebab itu kita lihat, dalam pengajian hadis, para ulama ada rahalat di talabil ilm. Bagaimana mereka bermusafir dari tempat ini ke tempat yang lain, kerana apa? Nak mengambil hadis. Jadi ada orang yang nak senang, oh ambil Quran saja. Sebab Quran dah ada siap, lengkap 30 juzuk. Lepas tu Nabi kata, nanti akan ada orang yang malas untuk mengaji hadis. Dia kata hanya ambil Quran. Apa yang Quran halalkan, maka halalkan. Apa yang Quran haramkan, maka haramkan. Dan bahawa apa yang diharamkan oleh Rasul SAW seperti yang diharamkan oleh Allah. ketahuilah bahawa tidak halal memakan daging keldai jinak. Tidak pula semua haiwan buas yang mempunyai kuku. Tidak pula burung, maknanya tidak pula itu tak halal, tak halal lah. Tidak pula halal memakan burung yang mempunyai cakar, yakni yang mencengkam. Dan tidak pula halal barangan temuan milik orang kafir, mu'ahid, yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslim, kecuali jika dia memerlukannya lagi. I expecting lah. Kecuali jika dia tidak memerlukannya lagi. Alihan. Benda-benda yang disebutkan di bawah itu tak disebut dalam Al-Quran, tapi disebut dalam hadis. Kalau orang sudah tak memerlukan hadis, di mana dia tahu benda-benda ini? Akhirnya dia bawa lah sati, apa nama, keldai jinak, humrul ahliyah. Buat sati. Sebab dia kata, tak sebut dalam Al-Quran boleh makan. Sedangkan tidak boleh makan. Keldai apa yang boleh makan? Keldai liar boleh makan. Keldai jinak tak boleh makan. Keldai liar macam mana? Kuda belang. Kuda belang bukan keldai. Ingat kan tak fikir. Tepat tadi saya dengar. Oh, ni nak senang, nak saja nak bersenang-senang ni, tak nak fikir. Nak bersenang-senang berpada dengan apa yang ada. Pada mana baik. Hadis di atas sangat jelas dalam menetapkan bahawa sunnah adalah sumber hukum yang dapat menetapkan beberapa hukum sendiri, terutama hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah adab umum dan masalah halal dan haram. Yaqul Imam Syafi'i, fungsi sunnah ada tiga. Pertama, menyertakan masalah yang telah disebutkan dalam Al-Quran dengan masalah yang telah disebutkan dalam Al-Quran, disebabkan adanya kesamaan illah, yakni qiyas. Hal ini oleh para ahli fiqah dikenal dengan istilah qiyas. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fungsi sunnah, qiyas tertegak dengan apa? Rukun qiyas. Apa makna qiyas? Hamlu hukmi ma lam yarid bihi nassan bima warada bihi nassan liishtirakihima fi illati dhalika alhukm. Membawa sesuatu persoalan yang tidak ada hukum dalam nas kepada benda yang ada hukum dalam nas, maknanya menyekalikannya. Kenapa disekalikan? Kerana mereka berdua berkongsi alasan. Istiraqima fi illati dhalika alhukm. Dengan demikian, qiyas ada berapa rukun? Ada berapa rukun? Ada yang belajar qiyas usul fiqh? Alhukmu hukmul asal, hukum benda yang asal. Kemudian illah, kemudian al-fara', kemudian hukmul jadid, hukum kepada selepas berlakunya qiyas. Tak payahlah baca kat sini, tambah confused. Dia ada empat, apa nama unsur utama dalam qiyas. Pertama, hukmul asal, hukum benda asal yang nak diqiyaskan. Kemudian fara', kemudian illah, kemudian hukum baru. Minta Ustaz Zin kapan mengaji usul fiqh Safadlan. Yes. So dia baca tentang apa nama usul fiqh ni. Kalau salin-salin macam ni pun dia tak faham. Saja je aku nak lari daripada menerangkan yang itu. Baik. Di sini sunnah menyertakan semua jenis yang memabukkan seperti perahan anggur dan selainnya dengan khamar dan keharamannya. Kerana perahan anggur dan selainnya itu memiliki illah pengharaman yang sama, iaitu memabukkan. Kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan haram, dan juga kaidah lain, ma askara qaliluhu fa kathiruhu haram, apa-apa yang sedikitnya memabukkan maka banyaknya juga haram. Kedua, yang banyak haram bagi Ustaz, apa yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya juga haram. Ingat kan pesan nak tidur. Kena dia juga. Aku bukan mikrofon. Masjid nak. Baik, yang kedua. Ini daripada mikrofon. Yang kedua, merinci dan menguraikan apa yang masih umum dalam Al-Quran dan menerangkan hukum-hukum dan berhubungan yang berhubungan dengannya, seperti salat telah dijelaskan tadi, yakni mentafsilkan benda yang mujmal. Yang ketiga, berdiri sendiri menyebutkan sebagian hukum dan menjelaskan hal-hal tambahan apa yang ada dalam Al-Quran, terutamanya dalam masalah akhlak dan masalah halal haram. Soalan adab-adab yang banyak, kita jangan makan dengan gigi, kan semua jadi jelaskan oleh hadis secara bersendirian, tidak dikongsi dengan Al-Quran. Ringkasnya, Al-Quran dan Sunnah saling melengkapi, dengan keduanya lah semua urusan kehidupan Islam bersatu, dan fungsi Sunnah tidak kurang dari fungsi Al-Quran. Walaupun Al-Quran adalah dasar pertama, namun dalam sunnahlah terdapat petunjuk dan pemahaman hukum hakam Al-Quran. Lalu yang berikutnya itu next class. Ada soalan? Tadi kita baca Imam Nawawi kata kalau orang buat bila menolak Ustaz dan menolak Sunnah, dapat apa yang jauhi dia atau wajib kita jauhi dia. Wajib menjauhi ahli bidah. Wajib. Ya. Wajib. Wajib menjauhi ahli bidah. Kalau kita wajib kan susah ni, nak semayang pun susah, masjid semua di sini orang daya semua. At least kefahaman yang mudah, yang menjadi langkah dalam masa sekarang ini untuk bagaimana kita fahami dan bagaimana melaksanakan fatwa oleh para ulama tadi, wajib menghindari ahli bid'ah. Yakni kalau orang itu ustaz bid'ah dan kuliah-kuliahnya jangan ikut. Wajib menghindari ahli bid'ah. Kita tahu bahwasanya memang dia ini ustaz yang sentiasa mengajarkan ini, wajib tinggalkan. Dan boleh untuk mengumpat dia. Boleh untuk mengumpat dia. Sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam ma yubahu minal ghibah. Apa yang harus daripada ghibah? Antaranya idza ra'a mutafaqqihan yataraddadu ila mubtadi'. Kalau kita nampak ada orang yang sering berulang alih jumpa ahli bid'ah, boleh kita mengumpat ahli bid'ah tu untuk memastikan budak ni tak pergi lagi misalnya. Ya, jaga nanti kalau kamu zikir disentuh di lidah ni. Nah, nanti bila ambil zikir dengan dia, semua dah siap, semua kena jelur-jelur lidah, nanti dia nak ada dibuat di taman, di satu taman. Ya. Jadi wajib untuk kita menyebut benda itu. Dan ia tidak termasuk riba. Banyak kata kalau nak cakap. Tak lawan nak cakap. Rakam dalam ni betul. Sampai. Tentang jurau ni, Nabi kata ada tiga generasi ni dia garanti. Banyak sahabat tapi kita tak bisa menemukan. Jadi maknanya di dalam masa tu tak ada kira yang berlaku. Ada kira? Ada. Yang dipuji Nabi SAW itu manhaj dan bukan orang-orangnya. Tidak membawa makna semua orang-orangnya. Nabi kata khairun nasi qarni. Hadis yang sahih tak bunyi khairul qurun. Hadis yang sahih dalam Bukhari khairunna, sebaik-baik generasi. Dia memuji batch dan bukan qurun. Kerana pada tiga kurun itu pun telah ada khawarij, telah ada syiah. So apakah mereka termasuk dalam sebaik-baik manusia? No. So Nabi kata khairun nasi qarni, ia refer kepada satu batch yang mempunyai manhaj. Tapi masa itu ada khilaf lah. Of course, of course. Yes, yeah, yeah. Tapi kalau kita balik pada Quran dan hadis, mana boleh timbul khilaf? Khilaf perlu difahami ada beberapa jenis. Ada khilaf tanawwu'. Maka ini khilaf yang luas, boleh buat begitu, boleh buat begini. Maknanya memang ada satu perkara Nabi tunjuk 2-3 versi. Itu tak khilaf. Ha? Itu bukan khilaf. Disebut oleh para ulama dengan nama khilaf tanawwu'. Contoh Nabi SAW solat boleh pegang macam ni, boleh pegang macam ni. Dua-dua Nabi tunjuk. Dari satu sudut kan beza. Bila kata beza dalam bahasa Arab khilaf. Khilaf tu kata beza, tak sama. Bila satu benda tak nama khilaf, bila dua nama khilaf. Jadi ada khilaf yang pertama tanawur. Memang tujuannya untuk dipelbagaikan. Contohnya kaifiat solat witir. Kan ada banyak tu. Sekali nak tiga kali sekali ke, nak dua salam ke, nak apa, nah, belas. Khilaf tanawur. Lagi ada khilaf tada, khilaf yang kedua, khilaf mu'tabar. Khilaf mu'tabar ialah khilaf yang datang daripada imam yang mu'tabar dengan dalil yang mu'tabar. Ha. Dalil itu sahih dan mu'tabar dan difahami oleh dua imam yang juga mu'tabar. Maka khilaf sebegini, apa yang wajib kita buat? Ambil yang rajih dan menghormati yang sebaliknya, sebab dia mu'tabar. Tapi kena ambil yang rajih. Rajih maknanya bila datang pula ulama kedua membahaskannya, menyebutkan, memperincikan dalil, di apa nama dalilnya, pendidilan, dan kemudian mungkin dilakukan yang dhaif ke hadisnya sekian. Ha? Ha. Sebagaimana khilaf di kalangan mazhab yang penuh dengan dalil. So kita kena ambil yang rajih. Contohnya nak azan subuh dua kali. Salatu khairun naum, nak letak azan pertama kan, nak letak azan kedua, dua-dua ada dalil. Itu mu'tabar. Nak turun sujud, nak lutut dulu ke tangan dulu, adakah kaki dulu? Itu tak terbang, tak mendarat. Ya, kalau kita lihat sebagian ahli ilm di Hijaz, mereka kata turun lutut dulu, bintas sebagainya. Nah, ini mu'tabar. Ada khilaf tadad, khilaf yang memang bercanggah. Memang, nah, maka khilaf itu sepatutnya memang ditinggalkan. Memang sepatutnya ditinggalkan. Jadi, kita katakan, banyak hari ini orang melarang perbahasan-perbahasan ini ditimbulkan atas dasar ini khilaf. Kita katakan, yes, memang dalam persoalan khilaf yang disebabkan ijtihad, kita katakan, la ingkar fi masalil ijtihad, tetapi bukan semua khilaf. Khilaf yang mu'tabar, khilaf tanawu', memang kita tak pertikai, tetapi khilaf lain sepatutnya kita mengambil yang lebih tepat dan meninggalkan yang tidak tepat. Sebab itu wa qulu qawlan sadida, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang beriman, takutlah kamu akan Allah dan katalah qaul yang tepat, sadida yang tepat. Kita bukan hanya diminta ambil yang betul, tapi diminta yang lebih tepat. Nah, ada soalan lain? Ya. Qiyas sahih. Ya, qiyas sahih. Qiyas sahih ialah qiyas yang menepati. Qiyas yang menepati syarat-syarat dan rukun-rukun yang kita sebutkan tadi. Adapun qiyas yang tidak sahih, kita panggil contohnya qiyas ma'al fariq. Sesuatu dikiaskan dengan sesuatu yang lain, tetapi sebenarnya dia memang asalnya telah berbeza, tak ada persamaan. Itu qiyas ma'al fariq. Ada seorang syekh yang ulama juga, dia mengajar. Dia kata masa tu dia sampaikan hizib-hizib ni. Hizib-hizib maknanya wirid-wirid, tarekat ya. Kemudian dia baca dengan berlagu, kemudian yang lama apa nama murid-murid ini pun ikut. Lepas tu dia berhenti sekejap, dia pun komen. Nah, ada orang yang kata berwirid sebegini bid'ah. Dia kata ada yang berwirid sebegini dengan cara yang kuat begini bid'ah. Tapi kalau hitam manis kerja tak apa. Jadi marahlah, dia marah pada orang yang marah wirid-wirid apa dia kuat. Jadi dia pun bawa dalil. Mereka ini tak pernah dengar ke hadis Nabi SAW yang disebut oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, yang mana Abu Sa'id pernah berpesan kepada seorang lelaki yang berada di kawasan lembah, dia menyatakan, "Inni araka tuhibbul badiyah." Aku lihat kau suka berada di kawasan lembah, dan kalau masuk waktu kau nak salat, azanlah. Bila azan, kau kuatkan suaramu, kerana tidak ada batu, pokok dan orang yang mendengarnya, melainkan semuanya akan menyaksikan ketinggiannya. Okey? Maknanya, kata Abu Sa'id, bila kau azan, keraskan, kerana setiap yang mendengar suaramu akan jadi saksi. Tengok, kalau kita keras, semua jadi saksi. Kalau kita keras, semua jadi saksi. Baik, sekarang dia kiaskan wirid dengan azan. Bolehkah azan senyap? So, maknanya mengkias ma'al fariq. Kias dengan ilah yang berbeza. Azan ada senyap. Mana mungkin? Sebab azan ialah bidukul waktu. Jadi, itu kias ma'al fariq. Jahlun murakab. Subhanallah. Saya lagi kena marah. Datuk Bakar. Yo, sama ada ke? Saya tak bisa duduk rumah. Jangan kenapa. Kalau kita tengok video pada orang yang berikan, tapi kita tak tahu. Tapi kalau